Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, insyaallah ta'ala malam hari ini adalah malam yang pertama kita akan mempelajari bahasa Arab lanjutan dari yang sebelumnya. Dan kita masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu kitab Durusul Lughah. Ini adalah kelas online ya, yang merupakan lanjutan dari kelas yang sebelumnya, yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan buku yang waktu itu diperuntukkan untuk anak-anak ibtidaiyah. Namun materi tersebut masih layak dan bisa untuk dipelajari oleh mereka yang tidak belajar di ibtidaiyah atau di atasnya. Dengan izin Allah dan kenikmatan darinya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dalam waktu kurang lebih hampir 2 tahun 6 buku, walillahilhamdulillah. Mudah-mudahan masih pada ingat materi-materi tersebut. Nah, sebagai kelanjutan dari buku tersebut, insyaallah ta'ala kita akan baca kitab Durusul Lughah, yang mana kitab ini banyak dipelajari. Bahkan sebagian mungkin ketika ingin belajar bahasa Arab, yang ada di benaknya pasti kitabnya Durusul Lughah. Nah, kitab Durusul Lughah ini bisa dikatakan kitab yang tebal, berjilid-jilid, dan agak berat, terlebih khusus bagi yang belum memiliki bekal. Agak berat. Yang ringan itu pada pelajaran pertama, mungkin pelajaran kedua. Nanti pelajaran-pelajaran berikutnya, jilid kedua dan seterusnya, itu sudah mulai agak berat. Maka dari itu banyak yang belajar atau mempelajari kitab-kitab atau kitab ini, banyak yang tidak bisa menyelesaikannya. Karena materi yang cukup lumayan berat. Jadi kitab Durusul Lughah, walaupun ada atau ditulis dengan judul apa, Lighairin Natiqina Biha, kalau kita lihat judul kitabnya ya, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Lighairin Natiqina Biha, artinya pelajaran bahasa Arab Lighairin Natiqina Biha, li untuk, ghairi an-natiqina biha, untuk orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Walaupun judulnya atau kitabnya seperti ini, tapi bagi yang belum memiliki bekal mungkin akan mengalami sedikit kesulitan. Nah, lalu sebelum kita mulai, dan ini kita jadikan sebagai bekal, kita ingatkan bahwa mempelajari suatu pelajaran, baik itu akidah, tauhid, hadis, dan yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah ilmu bahasa Arab, membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa diraih dalam waktu yang singkat, sehingga butuh kesabaran untuk mereka yang ingin betul-betul berhasil dalam mempelajari sebuah pelajaran. kita contohkan di sini karena kita sedang mempelajari bahasa Arab. Bagi yang ingin betul-betul paham dan berhasil mempelajari bahasa Arab, maka butuh kesabaran, butuh waktu yang cukup panjang. Walaupun ada buku mungkin ditulis 20 jam atau 24 jam bisa memahami bahasa Arab, walaupun mungkin ada yang menulis waktu singkat dalam mempelajari bahasa Arab, semua itu kalau tidak kita pelajari dengan baik akan sulit untuk memahami bahasa Arab. Maka butuh kesabaran, butuh kesabaran. Yang kedua yang perlu kita sampaikan untuk dijadikan sebagai bekal bagi yang betul-betul ingin berhasil dan ingin serius dalam mempelajari bahasa Arab, kita sebut bahasa Arab karena kita sedang mempelajari bahasa Arab, jangan pernah ada dalam pikiran kita untuk ingin mengulang kembali pelajaran yang sedang dipelajari. Jangan pernah ada di benak dan pikiran kita keinginan untuk mengulang kembali. Dalam artian seperti ini, ketika menghadapi sebuah materi yang sulit untuk dia pahami, dia kemudian menyatakan dalam dirinya, gampanglah itu nanti, besok juga mungkin saya akan mempelajari lagi pada tahun-tahun berikutnya atau pada bulan-bulan berikutnya. Ketika seorang itu tidak memiliki pemikiran untuk mengulang kembali, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin ketika menghadapi sebuah materi yang belum bisa difahami pada saat itu, dia akan terus berusaha bagaimana supaya bisa paham materi tersebut. Juga ketika menghadapi sebuah masalah atau materi yang sulit untuk difahami pada saat itu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan kemudian menutup bukunya dan berhenti belajar. Lalu menyatakan gampang nanti saya akan belajar sama yang lainnya. Kitab yang sama. Kalau ini yang dilakukan, dia mungkin gak akan selesai. Gak akan selesai. Kenapa? Karena kalau dia menghadapi sebuah kesulitan dalam memahami materi, kemudian dia berhenti, menutup kitabnya, menutup bukunya, kemudian tidak melanjutkan pelajaran tersebut dengan alasan dia ingin belajar sama yang lainnya, sama dengan kitab yang sama, dia pasti akan menghadapi materi yang belum dia pahami pada saat itu. Lalu berhenti lagi, dan seterusnya. Gak bakal selesai. Nah, maka dari itu, khususnya yang ikut secara langsung live bagi ikhwan yang ada di room di sini, diharapkan untuk bisa serius, bisa mengikuti sampai akhir. Dan alhamdulillah pada angkatan yang pertama, dengan izin Allah dan kenikmatan dari Allah serta pertolongan dari Allah, bisa menyelesaikan dari buku yang pertama sampai buku yang keenam dengan insyaallah bisa memahami dengan baik. Baik, itu saja bekal untuk malam ini. Bismillahi azza wajal, kita langsung masuk pada materi. Nah, sebelumnya bagi yang baru bergabung di dalam room ini, di dalam forum online ini, kami sampaikan di forum ini khususnya untuk ikhwan, kita akan berinteraksi secara langsung, baik itu dalam mengerjakan soal atau membaca-baca latihan menerjemahkan dan yang lainnya, seperti yang sebelumnya, bisa digunakan juga untuk tanya jawab di forum ini. Jika ada sesuatu yang tidak bisa difahami, bisa ditanyakan secara langsung. Nah, kita buka langsung pelajaran pertama kitab Durusulughah jilid pertama. Jilid pertama. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Hada. Hada baitun. هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. ini insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Ya. Pada pelajaran ini, pelajaran yang pertama, dikenalkan kepada kita isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjuk. Contoh yang disebutkan di sini adalah hadza. Yang artinya ini, artinya ini. Hada ini. Hada baitun, ini rumah. Hada masjidun, ini masjid. Hada babun, ini pintu. Hada kitabun, ini kitab. Hada qalamun, ini pena. Hada miftahun, ini kunci. Hada maktabun, ini meja. Hada sarirun, ini tempat tidur. Hada kursiyun, ini kursi. Nah, untuk yang sudah mengikuti, Al-Akh Abu Ammar, Ammar Abu Salman. Hada digunakan untuk menunjuk apa? Kata tunjuk benda dekat, Ustaz. Benda yang dekat, betul. Lalu apa lagi? Al-Akh Abu Ahnaf, dilengkapi. Huruf menunjuk benda atau kata mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar, ahsantum. Digunakan untuk menunjuk kata atau benda yang dekat dan dia berjenis mudzakkar. Hada. Nah, kita coba membaca satu persatu. Al-Akh Abu Yasmin Budi, silakan dibaca dari hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. نعم أحسنت بارك الله فيك. Berikutnya الأخ أبو فضيل. بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. نعم أحسنت بارك الله فيك. Berikutnya الأخ أبو سلوى. Silakan. نعم سيد. هذا بيت هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. نعم أحسنت. الأخ إمام، سلام. Ustaz. Bismillah. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sa'irun. Hada kursiyun. Nah, Ustaz. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nah, Ustaz. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Naam, ahsanta. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Nah, ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf dari Tangerang, silakan. Dan dibaca hadza baitun. Nah, kita alihkan, tidak terdengar suaranya. Al-Akh Abu Ahnaf yang satunya, silakan. Tobol tegal. Naam Ustaz. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Naam Ustaz. Al-Ahmar Abu Salman, silakan dibaca. Naam Ustaz. Silakan. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada sarir. Hada kursiyun. Naam, ahsanta. Baik. Halaman berikutnya. Ma hadza? Ma, ini kata tanya yang artinya apa? Ma hadza, apa ini? Ma hadza, hadza baitun. Apa ini? Ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Iya, ini rumah. Ma hadza, hadza qamisun. Apa ini? Ini baju. Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. Apakah ini kursi? Bukan. Apakah ini tempat tidur? Bukan. Ini kursi. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini pena. Ma hadza, hadza najmun. Apa ini? Ini bintang. Ma artinya apa? Kata tanya ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kelas yang sebelumnya, di kitab yang sebelumnya, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Di sana nanti ada man, ma dan man. Ini sudah dipelajari, kita ingatkan lagi di sini. Ma dan man. Ma apa, man siapa. Ma untuk benda mati atau yang tidak berakal. Man untuk yang berakal. Ma hada, hada baitun. Kalau ma di sini diganti dengan man, maka tidak tepat. Man hada, siapa ini? Hada baitun, ini rumah. Ini tidak tepat. Karena man kegunaannya untuk menanyakan yang berakal. Adapun ma itu untuk yang tidak berakal. Nah, itu yang pertama, ma. Kemudian yang kedua, di sini ada kata tanya a, ahada. Dan ini juga sudah lewat pembahasannya. A yang artinya apakah? Apakah? Ahada baitun, ahada qalamun. Nah, ketika ada pertanyaan dengan menggunakan hamzah, yaitu a, maka jawabannya dua. Jawabannya bisa menggunakan dengan na'am, juga bisa dengan menggunakan la. Menggunakan na'am apabila jawabannya memang benar. Namun apabila jawabannya itu salah, maka gunakan dengan la. Misalkan pertanyaan, ahadha baitun, apakah ini rumah? Kita menunjuk pada rumah. Apakah ini rumah? Dijawab na'am, karena memang yang sedang ditanyakan adalah rumah. Iya, ini rumah. Jika yang ditunjuk itu bukan rumah, maka dijawab dengan la. Dijawab dengan la. Ahadha baitun, apakah ini rumah? Jawabannya la. Hada masjidun, hada masjidun, misalnya. Baik. Baik. Sebagai penutup, kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1, menjawab pertanyaan jawabannya sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya, yang ada di sampingnya. Sekarang jawaban dengan menggunakan lisan. Nanti insya Allah ada jawaban dengan menggunakan tulisan. Tulisan. Kita mulai dari latihan 1. Al-Ahammar Abu Salman, silakan. Ma hada? Nah, Ustaz, sila. Ma hada? Apa ini? Hada miftahun. Ini kunci. Nah, hada miftahun. Berikutnya, Al-Akh Abu Yasmin Budi. Mahada, apa ini? Hada kitabun, ini buku. Nah, ahsant. Berikutnya, Al-Akh Abu Fudail, silakan. Bismillah. Mahada, apa ini? Hada qalam, ini pulpen. Nah, ahsant. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ma hadha, hadha babun. Apa ini? Ini pintu. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Ma hadha, Hada baitun. Apa ini? Ini rumah. Nah, Hasan. Al-Akh Imam, silakan. Ma hada? Apa ini? Hada kursiyun. Ini kursi. Nah, Hasan. Berikutnya latihan kedua. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Ahada baitun. Apakah ini rumah? La hada masjidun. Bukan. Ini masjid. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Ahada miftahun. La hada qalamun. Nah, ahsanta. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ahada komisun. Naam. Ahada komisun. Nah, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Terakhir. Ahada najmun. Naam. Ahada najmun. Nah, ahsanta. Alhamdulillah selesai dua latihan. Masih ada latihan yang ketiga. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah azza wajal, sambil membaca atau melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu man, kata tanya dengan menggunakan man. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang ingin tanyakan? Tafadhol. Insyaallah kita cukupkan. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.